Sesaat lagi akan Anda simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 22 Juli 2012 yang bertepatan dengan tanggal 2 Ramadan 1433 Hijriah. Salatul Lail. Salat sunnah lail ialah salat-salat sunnah yang dikerjakan pada malam hari selain ba'diyah Isya. Adapun waktunya ialah sehabis salat Isya hingga akhir waktu Isya sebelum masuk waktu subuh. Dan salat lail itu boleh dikerjakan sebelum maupun sesudah tidur. Macam-macamnya. A. Salat sunnah tarawih. B. Salat sunnah tahajud. C. Salat sunnah witir. D. Salat sunnah iftitah. A. Salat tarawih. Tarawih artinya rileks, santai, istirahat. Ulama mengistilahkan sholat sunnah ini dengan sholat tarawih karena melihat riwayat yang menjelaskan tentang bagaimana cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya, yaitu dengan perlahan-lahan atau rileks, santai, serta diselingi dengan istirahat setiap habis salam, sebagaimana riwayat di bawah ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli arba'a raka'atin fil laili summa yatarawwahu fa'atola hatta rahimtuhu. Rawahul Baihaqi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat di malam hari. Kemudian beliau beristirahat atau bertarawih lama sekali sehingga aku merasa kasihan kepadanya. Hadis riwayat Baihaqi, juz 2 halaman 497. Waktu, bilangan dan cara pelaksanaan sholat tarawih. A. Waktunya. Setiap malam pada bulan Ramadan boleh dikerjakan di awal malam atau di pertengahan maupun di akhirnya, baik sebelum tidur maupun sesudah tidur. Tegasnya, salat tarawih adalah salat malam di bulan Ramadan. An Abi Dzarrin qala, sumna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ramadhana, falam yakum bina syai'an minasyahri hatta baqiya sab'un, faqama bina hatta zahaba sulusul laili, falamma kanatis sadisatu lam yakum bina. Falamma kanatil khamisatu qoma bina hatta zahaba syatrul laili. Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Dzar, ia berkata, kami berpuasa Ramadan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak sholat malam bersama kami sehingga tinggal 7 hari dari bulan itu. Lalu beliau sholat bersama kami hingga lewat 1/3 malam. Kemudian beliau tidak sholat malam bersama kami pada malam yang ke-6. Tetapi beliau sholat malam bersama kami pada malam yang ke-5 hingga lewat tengah malam. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 2 halaman 50, nomor 1375. An Abdirrahman ibn Abdul Qari annahu qala kharajtu ma'a Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu lailatan fi Ramadhana ilal masjid fa idzan nasu auza'un mutafarriquna yusalli ar-rajulu li nafsihi wa yusalli ar-rajulu fa yusalli bi salatihi ar-rahtu fa qala Umaru inni ara lau jama'tu haula'i ala qari'in wahidin lakana amsala. Summa azama fajama'ahum ala Ubay ibn Ka'bin. Summa kharajtu ma'ahu lailatan ukhra wan nasu yusalluna bi salati qari'ihim. Qala Umaru ni'mal bid'atu hadhihi wallati yanamuna anha afdalu minallati yaqumuna yuridu akhiral laili wa kana an-nasu yaqumuna awwalahu. Rawahul Bukhari. Dari Abdurrahman bin Abdul Qariji bahwasannya ia berkata, saya pernah keluar ke masjid bersama Umar bin Khattab radhiyallahu an pada suatu malam di bulan Ramadan. Tiba-tiba kami dapati orang yang berkelompok-kelompok dan terpisah-pisah. Ada yang sholat sendirian dan ada yang sholat dengan diikuti beberapa orang. Maka Umar berkata, saya berpendapat lebih baik mereka ini saya kumpulkan dengan diimami oleh seorang imam. Kemudian Umar berazam dan mengumpulkan mereka itu dengan diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Kemudian saya keluar lagi bersama Umar pada malam yang lain, sedang orang-orang sholat dengan bermakmum kepada imam mereka. Umar berkata, sebaik-baik bid'ah adalah ini, dan sholat yang mereka kerjakan pada akhir malam adalah lebih utama daripada yang mereka kerjakan di awal malam, sedangkan orang-orang biasa mengerjakannya di awal malam. Hadis riwayat Bukhari, juz 2, halaman 252. B. Bilangan rakaatnya. Sholat sunnah tarawih ini bilangan rakaat yang biasa dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah 11 rakaat beserta witirnya, dan sebanyak-banyaknya tak terbatas, berapa saja seseorang mampu melaksanakannya hingga habis waktu sholat sunnah tersebut, yaitu masuk waktu subuh. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ma baina an yafrugha min salatil isya'i ilal fajri 11 raqnatan yusallimu baina kulli raqnataini wa yutiru biwahidatin. Rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat antara beliau selesai dari salat Isya hingga fajar 11 rakaat. Beliau salam antara tiap-tiap 2 rakaat lalu berwitir 1 rakaat. Hadis riwayat Muslim, juz 1, halaman 508. An Abi Salamah bin Abdurrahman annahu sa'ala Aisyah radhiyallahu anha, kaifa kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadhan? Faqalat, ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazitu fi Ramadhan wala fi ghairihi ala 11 raqatan. Yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Summa yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna summa yusalli salasan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwasannya ia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimanakah salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan? Maka Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melebihkan di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan atas 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat, jangan kamu tanya bagusnya dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 4 rakaat, jangan kamu tanya bagusnya dan panjangnya. Kemudian beliau sholat witir 3 rakaat. Hadis riwayat Bukhari, juz 2, halaman 47. Muslim, juz 1, halaman 509. Keterangan, maksud hadis tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam lalu istirahat. Dilanjutkan lagi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam lalu istirahat kemudian beliau sholat witir 3 rakaat. Namun hadis tersebut bukan merupakan batasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi hanya menunjukkan bahwa biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam 11 rakaat. An ibni Umar anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sholatil laili. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatul laili masna masna. Fa idza khashiya ahadukum subha shalla raqatan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Umar bahwasannya ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat malam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Maka apabila seseorang di antara kalian khawatir masuk subuh, hendaklah ia salat witir 1 rakaat. Yang serakaat itu mewitirkan untuk salat yang telah ia kerjakan. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 516. C. Cara pelaksanaan. 1. Boleh dengan jahr atau suara nyaring maupun sir, yakni suara lembut. An Abdillah ibni Abi Qaisin qala sa'altu Aisyata kaifa kana qira'atun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bil laili faqalat kullu zalika qad kana yaf'alu rubama asarra fil qira'ati wa rubama jahara faqultu alhamdulillahillazi ja'ala fil amri sa'atan. Rawahu Tirmizi wa qala hadza haditsun sahihun gharibun. Dari Abdullah bin Abu Qais ia berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu salat malam? Jawab Aisyah, semuanya itu pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang beliau membaca sir atau pelan, dan terkadang beliau membaca jahr atau nyaring. Maka aku bertanya, segala puji bagi Allah yang telah memberi kelonggaran dalam hal ini. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 1 halaman 278, nomor 447, ia berkata, ini hadis sahih gharib. 2. Boleh dikerjakan dengan berjamaah maupun munfarid atau sendirian. An Aisyata ummil mu'minin radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shallazata lailatin fil masjidi fa shalla bi salatihi nasun thumma shalla minal qabilati fa kasurun nasu thumma istama'u minal lailatis salisati abir rabi'ati falam yakhrud ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma asbaha qala qad ra'aitu alladhi sana'tum falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khashitu an tufradu alaikum wa zalika fi ramadana. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha bahwasanya pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam di masjid, maka orang-orang pun turut sholat bersama beliau. Kemudian beliau sholat pula pada malam berikutnya, maka bertambah banyak orang yang mengikutinya. Kemudian malam ketiganya atau keempatnya mereka telah berkumpul, tetapi beliau tidak datang. Maka setelah pagi harinya beliau berkata, sungguh saya telah mengetahui apa yang kalian lakukan tadi malam, dan saya tidak berhalangan untuk datang kepada kalian. Hanya saja, saya khawatir kalau sholat itu diwajibkan atas kalian. Kata Aisyah, kejadian tersebut pada bulan Ramadan. Hadis Sahih riwayat Bukhari, juz 2 halaman 44. B. Sholat sunnah tahajud. Sholat sunat tahajud adalah sholat malam yang dikerjakan di luar bulan Ramadan. Nama tahajud diambil dari firman Allah ayat 79 surat Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan pada sebagian malam bersolat tahajudlah kamu sebagai suatu tambahan bagimu. Quran surat Al-Isra ayat 79. Jadi sholat sunnah tarawih dan sholat sunnah tahajud adalah sama. Kalau dikerjakan di bulan Ramadan disebut sholat tarawih. Sedangkan jika dikerjakan di luar Ramadan disebut sholat tahajud. C. Sholat sunnah witir. Sholat sunnah witir ialah sholat sunnah lail yang dikerjakan dengan bilangan rakaat yang ganjil. Witir artinya ganjil. An Aliyyin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ahlal qur'ani autiru fa innallaha witrun yuhibbul witra. Rawahu Abu Dawud. Dari Ali radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai ahli Qur'an, berwitirlah kalian. Karena sesungguhnya Allah itu witir atau tunggal. Ia suka kepada sholat witir. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 1 halaman 61, nomor 1416. Waktu, bilangan, dan cara pelaksanaan sholat witir. A. Waktunya. Pada setiap malam, baik di dalam maupun di luar Ramadan, boleh dikerjakan di awal, pertengahan ataupun di akhir malam, baik sebelum maupun sesudah tidur. Kesemuanya itu pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah taqalat min kulli laili qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwalil laili wa awsatihi wa akhirihi fantaha witruhu ila sahari. Rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, dalam seluruh atau bagian malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan witir di permulaan malam, di pertengahannya dan di akhirnya hingga witirnya selesai pada waktu sahur. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 512. An Jabirin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khafa an la yakuma min akhiril laili falyutir awwalahu wa man tamia an yakuma akhirahu falyutir akhiral laili fa inna salata akhiril laili mashhudatun wa zalika afdalu. Rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu an ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa khawatir tidak akan bangun pada akhir malam, maka bolehlah berwitir pada awal malam. Dan barang siapa berkeyakinan mampu bangun di akhir malam, maka hendaklah mengerjakan witir pada saat itu. Karena sholat di akhir malam itu disaksikan, dan yang demikian itu lebih utama. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 520. B. Bilangan rakaat serta cara pelaksanaannya. Satu rakaat. An Ibnu Umar anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sholatil laili. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatul laili masna masna. Fa idza khashiya ahadukum subha shalla raqatan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Umar bahwasanya ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat malam itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Maka apabila seseorang di antara kamu khawatir masuk subuh, hendaklah salat witir satu rakaat. Yang serakaat itu mewitirkan untuk salat yang telah dikerjakan. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 516. 2. 3 rakaat. Bila melaksanakan 3 rakaat harus dengan satu tasyahud di rakaat yang terakhir lalu salam sebagaimana riwayat berikut. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bisalasin wala yafsilu bainahunna. Rawahu Ahmad fi Nailil Autar. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwitir dengan 3 rakaat dan beliau tidak memisahkan di antara 3 rakaat itu. Hadis riwayat Ahmad dalam Nailul Autar juz 3 halaman 40. An Aisyah taqalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bisalasin la yusallimu illa fi akhirihinna. Rawahul Hakim fil Mustadrak. Dari Aisyah ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwitir dengan 3 rakaat. Beliau tidak salam kecuali pada rakaat yang terakhir. Hadis riwayat Hakim dalam Al-Mustadrak juz 1 halaman 447 nomor 1140. An Sa'd ibn Hisham anna Aisyata haddatsahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yusallimi fi raqnatayil witr. Dari Sa'd bin Hisham bahwasanya Aisyah menceritakan kepadanya bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak salam pada 2 rakaat dalam salat witir. Hadis riwayat Nasa'i juz 3 halaman 235. Dan tidak diperkenankan salat witir yang 3 rakaat itu dengan 2 rakaat salam kemudian disambung dengan 1 rakaat lalu salam. Hal ini menyalahi riwayat Aisyah di atas dan juga menyalahi arti witir itu sendiri. Karena witir itu artinya ganjil, sedang 2 itu genap. Jadi tidak dapat dikatakan witir. Dan juga kita tidak diperkenankan sholat 3 rakaat tersebut dengan 2 tasyahud 1 salam. Sebab ini menyerupai maghrib. Yang demikian ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis di bawah ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tutiru bisalasin au tiru bikhamsin au bisab'in wala tusabbihu bisolatil maghribi. Rawahu Daruqutni. Janganlah kalian sholat witir 3 rakaat, tetapi sholatlah witir 5 rakaat atau 7, dan janganlah kalian menyerupai dengan sholat maghrib. Hadis riwayat Daruqutni juz 2 halaman 24. Keterangan. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita salat witir 3 rakaat dan memerintahkan untuk salat dengan 5 rakaat atau 7 rakaat. Sedangkan hadis-hadis lain menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengerjakan salat witir 3 rakaat. Maka dari kedua hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang dilarang mengerjakan sholat witir 3 rakaat itu adalah sholat witir yang menyerupai sholat maghrib. Sedangkan sholat witir 3 rakaat yang tidak serupa dengan sholat maghrib tidak dilarang. Bahkan dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Adapun bentuk keserupaan itu ialah dengan 2 tasyahud 1 salam. Maka supaya tidak menyerupai sholat maghrib, hendaklah sholat witir 3 rakaat tersebut dikerjakan dengan 3 rakaat sekaligus dengan 1 tasyahud di akhir rakaat dan 1 salam. 3. 5 rakaat dengan 1 tasyahud di rakaat yang terakhir lalu salam. Berdasar riwayat sebagai berikut. An Aisyah taqalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili salasa asyrata raka'atan yutiru min zalika bi khamsin wala yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Rawahu Muslim. Dari Aisyah ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di malam hari 13 rakaat. Dari 13 rakaat itu beliau salat witir 5 rakaat. Dari 5 rakaat tersebut beliau tidak duduk at-tahiyat melainkan pada rakaat terakhir. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 508. 4. 7 rakaat dengan 2 tasahud di rakaat 6 dan 7 lalu salam. Berdasar riwayat sebagai berikut. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma kabura wa dha'ufa autara bisab'i raka'atin la yaqudu illa bisadisati summa yanhadu wa la yusallimu fa yusalli sabi'ata summa yusallimu taslimatan. Rawahu Ibnu Hazm fil Mahallah. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah lanjut usia dan lemah badannya, beliau berwitir dengan 7 rakaat dan tidak duduk kecuali pada rakaat yang ke-6, kemudian berdiri tanpa salam, lalu menyelesaikan rakaat yang ke-7, kemudian salam dengan 1 kali salam. Hadis riwayat Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla juz 3 halaman 45. 5. 9 rakaat dengan 2 tasahud di rakaat yang ke-8 dan ke-9, setelah itu salam. Berdasar riwayat sebagai berikut. An Sa'id ibn Hisham bin annahu qala li Aisyata anbi'ini an witri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat kunna nu'iddu lahu siwakahu wa tahurahu fayab'asuhumullahu ma syaa'a an yab'asahu minal laili fayatasawwaku wa yatawaddau wa yusalli tis'a raka'atin la yajlisu fiha illa fis-saminati fayadhkurullaha wa yahmaduhu wa yad'uhu summa yanhazu wa la yusallimu summa yaqumu fayusalli tasi'ata summa yaqudu fayadhkurullaha wa yahmaduhu wa yad'uhu summa yusallimu tasliman yusmi'una summa yusalli rak'ataini ba'dama yusallimu wa huwa qa'idun fatilka ihda asrata rak'atan ya bunayya. Rawahu Muslim. Dari Sa'id bin Hisam bahwasanya ia bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, beritahukanlah kepadaku tentang salat witir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawab Aisyah, kami biasa menyediakan penggosok gigi dan air wudu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bangun pada malam pada waktu yang dikehendaki Allah. Kemudian beliau menggosok gigi dan berwudu, lalu salat witir 9 rakaat dan beliau tidak duduk at-tahiyat melainkan pada rakaat yang ke-8. Lalu beliau menyebut, memuji dan berdoa kepada Allah. Kemudian beliau berdiri dengan tidak mengucap salam. Berdiri salat rakaat yang ke-9. Kemudian beliau duduk at-tahiyat, menyebut, memuji dan berdoa kepada Allah. Kemudian beliau mengucap salam sehingga terdengar oleh kami. Setelah itu beliau salat 2 rakaat dengan duduk. Yang demikian itu jadi 11 rakaat, hai anakku. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 513. Dan kita dilarang mengerjakan 2 kali salat witir pada 1 malam. An Qais ibn Talq ibn Aliyyin an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la witrani fi lailatin. Rawahu Tirmizi. Dari Qais bin Talq bin Ali, dari ayahnya ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Hadis riwayat Tirmizi juz 1 halaman 292 nomor 468 dan disahkan oleh Ibnu Hibban. F. Bacaan sesudah sholat witir. Menurut riwayat Nasa'i, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat witir beliau membaca Subhanal Malikil Quddus 3 kali. An Qatadata, An Zurarata, An Abdurrahman ibn Abza, An Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yutiru bisabbihi isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Fa iza faragha qala subhanal malikil quddus salasan wa yamuddu bis salisati. Rawahun Nasa'i. Dari Qatadah, dari Zurarah, dari Abdurrahman bin Abza, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasanya beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam salat witir membaca surat Al-A'la, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Setelah selesai lalu beliau mengucapkan Subhanal Malikil Quddus 3 kali dan beliau memanjangkan pada bacaan yang ketiga. Hadis riwayat Nasa'i juz 3 halaman 247. Dan menurut riwayat Tabrani, setelah bacaan tersebut ada tambahan Rabbul Malaikati Warruh. Namun tambahan ini tidak sahih karena dalam sanadnya ada perawi bernama Isa bin Yunus yang tidak diketahui jarh ta'dilnya. Adapun bacaan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni itu adalah bacaan bila mengetahui Lailatul Qadar. Sebagaimana riwayat berikut. An Aisyata qalat qultu ya Rasulullah ara'aita in 'alimtu ayya lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha qala quli Allahumma innaka 'afuwun tuqibbul 'afwa fa'fu anni. Rawahu Tirmizi wa qala hadza haditsun hasanun sahihun. Dari Aisyah ia berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau apabila aku mengetahui bahwa malam itu malam Lailatul Qadar? Apa yang harus aku baca? Beliau bersabda, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Engkau suka memaafkan, maka maafkanlah kesalahanku. Hadis riwayat Tirmizi juz 5 halaman 195 nomor 3580. Lafaz tersebut juga diriwayatkan oleh Ahmad juz 9 halaman 526, juz 9 halaman 547 dan juz 10 halaman 24. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah juz 2 halaman 1265 nomor 3850. Namun dalam Aridhatul Ahwazi dengan lafaz Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf lagi maha pemurah. Engkau suka memaafkan, maka maafkanlah kesalahanku. Hadis riwayat Tirmidzi dalam Aridhatul Ahwazi juz 13 halaman 42 nomor 3513. D. Salat iftitah. Salat iftitah adalah salat sunnah 2 rakaat yang ringan untuk mengawali salat lain. An Abi Hurairah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala idza qama ahadukum minal laili falyaftatih salatahu bi raq'ataini khafifataini. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila seseorang di antara kalian bangun malam, maka hendaklah ia membuka salatnya dengan 2 rakaat yang ringan. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 532. Demikian telah kita simak mutiara kata bermakna. Dan nantikan